Ketangkasan bindu 10:4. Cinari, kuidah tedis anak biri-biri ei deleng Sion, canah ras ia li jelma termna 144.000 kalak. Ibas perdempa kena kerina, nggo isuratkan gelar anak biri-biri ei ras gelar bapana. Cinari, ku bagi sora ilangit nari bagi sora sampuren simbelin, entah pe bagi sora lenggur si megang. Sora si ku bagi e bagi sora kalak erkul capi. Si 144.000 kalak e, tedis ngalakan kursi kini rajan, bagepi ngalakan makhluk si empat ras pertua-pertua e. Kerina ia ngendeken denden simbaru. Denden e, kalak singgo itu ukur ibas dunia enda nari ngencang asup mempelajarisa. Kalak enda kerina bersih, sebab lai cemar kena bana alu diberu, tetap ia suci bagi si muda-muda. I ikut kena anak biri-biri e ku jagia ia laus. Ia ngoi tebusi ibas manusia si deban nari, canah ia mesi pemena i persembahkan mandi bata rasman anak biri-biri e. Laya pernah ketundukan erguak, lalit siman pandangan ibas ia. Jenari, kuidah sada malaikat si deban kabang meganjang iawang-awang. Iba mana berita semeriah sila ermasap-masap, guna iberitakan man manusia idonienda, man kerina bangsa, suku, cakap ras negara. Alusora megang, nina malaikat e. Erkemalanganlah mandibata, janah pujilah ia, sabab enggo sepaksana dibata ngadili manusia. Sembahlah ia, sinjadikan langit, doni, lawi ras kerina ululau. Reh malaikat si pedua ken ngikutkan malaikat si pemenda, alusora megang nina. Enggo tombang negeri Babilon simbelin e. Enggo ibre kena anggur naman kerina bangsa, seh maka bangsa-bangsa jadi mamuk dengan jadi perlua-lua. Reh ka malaikat si petelu ken ngikutkan malaikat si duandai, canah alu sora megang nina. Kalak sir sembah man rubia-rubia ras gana-gana nae, dengan silit cap ibas perdampa kena entah ibas tanah. Inem nama anggur dibata e, eme anggur pernembah dibata, si ikuseken lalit campurna kubas calung pernembah dibata. Kerina kalak si bagenda, isik sama ibas api ras ibas kertah ilebe-lebe malaikat si badia ras anak biri-biri e. Cimber api si pesega-sega kalak e, erdi pulsa rasa lalap. Kalak si nembah rubia-rubia ras gana-gana na e, bagepe kalak silit ibas ia cap gelar rubia-rubia e, lak ngadi-ngadi suari ras berngi ngenanami kini seran. Erkiteken si e, maka anak-anak dibata sing ikutkan pedah-pedah dibata, dengan setia man Jesus, arus megenggam. Jenari ku begi sora i surga nari, nina. Suratkanlah enda, ketuahan kalak si mate ibas kini teken man Tuhan, mulai genduari nari. Ngaloi kesah dibata. Payo bagi mejadina, pekesahkan me ia ibas latihna nari, sabab perbahanan-perbahanan na ngarak-ngarak ia. Jenari ku pernehen, maka kuidah embun bentar, canah li tempa-tempa bagi manusia kundul ibabo embun e. Ibas takal si kundul e lit mahkota emas. Canah ibas tanna lit sada sabi-sabi sintelap. Jenari, darat sekala malaikat si deban ibas rumah pertoton nari. Alusora si megang nina man si kundul ibabo embun e. Sabikenlah sabi-sabindu, canah ranilah genduari sabab enggoseh pak sapranin. Doni enggoseh paksana iprani. Jenari, si kundul ibabo embun e, ngawatken sabi-sabina ku doni, janah ipranina me donienda. Jenari, kuidahkah sekalak nari malaikat darat ibas rumah pertoton di bata nari i surga. Ia pelit sabi-sabina entelap. Kenca bage, daratkah ibas batar-batar persembah nari, sekalak malaikat sir kuasa nandangi api. Alusora megang, erlebuh hiaman malaikat si cikep sabi-sabi sintelap e, nina. Sabikan sabi-sabindu, janah perani anggur silit i kebun anggur idoni, sebab enggo tasak buahna. Maka ia watkan malaikat dai sabi-sabina kudoni. Isabina buah anggur ibas batang nanari. Jenari ia bekena kubas ingan merek anggur pernembek di bata simbelin. Buah anggur iperek iingan merek anggur idarat kuta. Ibas ingan enari maler darah bagi laum belin. Seh 300 kilometer dauhna, janah bagesna menam 2 meter.